Saya hampir setiap pagi sakit di perut, saat rasanya seperti mah yang kambuh. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Malamnya makan apa? Oh, ada mah, ada gastritis, banyak betul penyakitnya. Insya Allah semoga Allah sembuhkan ya. Jadi saya pikir mungkin karena stres. Kalau melihat dari beginian ya mungkin ya, karena beliau ada riwayat mah, ada riwayat kista, ada operasi sesar, dulu pernah kena usus buntu ya, komplit. Mungkin karena stres. Tenangkan diri Anda, banyak-banyak zikir sama Allah ya. Lalu biasakan setiap pagi mau ketika bangun tidur Anda minum air putih, boleh air putih hangat atau kalau enggak air putih hangat yang dicampurkan dengan madu. Atau kalau tidak, minum ini nih. Yang tadi air jeruk nipis yang dikasih madu dibuat sampai manis. Itu juga bisa mengatasi masalah pencernaannya. Bagaimana tips agar anak suka sayur dan buah dan suka konsumsi rimpang-rimpangan? Kulkas Anda penuhi dengan sayur dan buah. Lemari Anda jangan isi lagi dengan mie instan dan produk-produk olahan lain. Sehingga apa? Dia tidak ada pilihan lain. Kan anak itu kan tergantung orang tuanya yang bikin masakan. Ya. Jadi kalau saya di rumah, kulkas saya itu 3 rak itu kebanyakannya buah. Rak paling besar biasanya kurma. Ya. Jadi mereka itu saya paksain, dan saya paksain, saya pakai otoritas saya untuk mangsa mereka makan buah. Sehingga anak-anak saya itu kalau ketemu buah itu antusiasnya luar biasa. Ya, anak saya yang nomor 3 itu makan kelengkeng itu bisa sekilo dia makan sendirian. Mengikuti jejak bapaknya. Bapaknya kalau makan manggis bisa 2 kilo sekali makan. Ya, tapi enggak makan lagi habis itu. Makan itu tok, bahkan sampai sore baru makan lagi. Dia hanya ngandelin buah doang. Rimpang itu yang dibiasakan, jadi dipaksain. Jadi rimpang itu kan kayak jahe kencur, beras kencur gitu-gitu loh. Anda kenalkan itu kepada anak-anak Anda di rumah, dan jangan beri kesempatan mereka untuk banyak beli minuman-minuman kemasan. Itu aja sebenarnya. Dan berikan tanda kutip nerakanya. Misalkan mama papa boleh nggak beli ini? Nggak boleh, bikin sakit. Begitu aja. Ya. Jadi kita yang punya otoritas. Anak saya umur 11 tahun, laki-laki, mengalami pembesaran tiroid. Terapinya gimana? Tes USG membesar tapi tidak membahayakan, tes hormon alhamdulillah normal. Mohon masukannya. Kalau tiroid, pengalaman saya, ada satu produknya Allah yang amat sangat baik untuk memperbaiki tiroid. Produk itu namanya apa? Bukan tiroid sih, tapi secara umum hormon. Ini. Apa? Alpukat. Alpukat ini Anda kasih, ya. Saran saya, campurkan dengan ini. Apa ini? Kunyit. Kunyit ini natural testosteron buat laki-laki. Hormon. Jadi ini sama ini diberikan pada beliau, pada anaknya, ditambahkan dengan VCO. VCO itu merupakan salah satu minyak yang sangat tinggi iodin, bahan baku pembuat tiroidnya. Ya. Kemudian berikan juga dia rumput laut, dan satu lagi kalau bisa cari ada satu kayu, tapi Indonesia nggak ada. Kalau nggak ada ini bisa pakai kayu manis biasa kayak begini. Tapi kalau bisa Anda dapatkan namanya licorice. Licorice itu kayu manis Cina. Itu dijadikan minuman untuk beliau, anaknya. Ya. Dia ikoris itu kayak apa ya, batang pohon di sayat-sayat tipis. Nanti kalau dimasukkan dalam air, dia rasanya manis. Cukup 3 slice tipis aja, ya, gak usah banyak-banyak. Itu insya Allah akan sangat membantu memperbaiki fungsi ginjal sama tiroid. Ya. Apa obat sakit perut dipusar kalau ditekan terasa sakit? Wallahualam, saya nggak tahu. Karena sakit perut dipusar banyak sebabnya. Saya kan nggak periksa. Saran saya periksakan dulu deh, dicari tahu masalahnya apa. Ya, kayak ada satu hari itu saya pernah dapat ibu-ibu yang tanya ke saya konsul, dokter, apa obatnya untuk menaikkan leukosit. Bingung kan pertanyaannya kan? Apa obatnya, apa herbalnya untuk menaikkan leukosit? Pertanyaannya cuma itu toh. Terus saya tanya, nyata ibu tuh kena kanker coba. Ya jadi dia pola pikirnya ketika Anda bertanya, sebaiknya kasih data-data penunjang sehingga saya bisa minimal saya analisa gitu loh. Ya, jadi karena kalau ditanya apa cara untuk menaikkan leukosit, saya malah justru berpikir, kenapa? Dokter itu ketika leukosit tinggi diturunin. Kan infeksi kan? Ini malah suruh menaikkan leukosit. Ternyata bukan itu masalahnya. Masalahnya ada di kanker. Ternyata ibu itu kena kanker gitu kan. Sehingga terjadi leukopeni. Leukopeni itu leukositnya turun. Gitu. Saya terkena tibi kelenjar sehingga harus minum obat selama 9 bulan. Buka Instagram saya, ada judulnya, hashtagnya resep TBCJSR. Lihat di situ. Ada saya jelaskan itu, ada banyak herbalnya dipakai, termasuk salah satunya kunyit jeruk nipis. Situ sudah ibu-ibu bisa bikin di rumah. Baik untuk TBC, TBC kelenjar, TBC tulang atau TBC paru. Ya nanti lihat di situ. Apa yang bisa dilakukan untuk menderita hepatitis B agar bisa sembuh kembali? Setahu saya, terapi yang efektif untuk penyakit-penyakit infeksi seperti ini adalah bekam. Ya. Tapi untuk hepatitis B, saran saya nanti sampaikan pada yang membekamnya bahwa Anda kena hepatitis, supaya nanti perlakuan alatnya betul-betul sempurna, ya tidak campur aduk, ya. Karena hepatitis B itu dia menular melalui jarum suntik atau mungkin darah seperti itu, ya. Jadi mungkin bekam merupakan salah satu bentuk terapinya, ya. Dan dalam bekam itu ada jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat kesembuhan, ya itu. Dan yang kedua apa? Beberapa jenis rimpang yang berhubungan dengan liver atau warnanya kuning bisa Anda makan, tapi sebaiknya dikombinasi dengan yang lain. Contoh temulawak sama kunyit, ya temulawak sama kunyit itu secara sains itu memang disebutkan memang bisa memperbaiki fungsi liver. Dan kunyit bukan cuma bisa memperbaiki, tapi dia juga punya peran sebagai antibiotik, ya kunyit. Tambahkan lagi-lagi nanti dengan kayu manis, ya bagi yang bertanya ini, ya. Dan madu, genjot dengan madu. Saat, kalau Anda tidak ada masalah dengan gula darah, saran saya sehari minimal Anda minum 5 sendok makan madu. Bagi yang bertanya ini ya. Pencerahannya untuk dengkul yang kurang pelumas, sudah jawab tadi ya? Udah. Kolang-kaling, rumput laut, jahe, ya VCO, ya atau zaitun, ya sama dengkulnya nanti minyak seperti zaitun atau VCO itu Anda panaskan. Jadi botolnya itu Anda taruh dalam air panas, terapung atau apa gitu, sehingga nanti minyaknya panas. Lalu minyaknya hangat ini Anda tempelin ke, usapin ke bagian yang sakit atau dengkul yang sakit tadi. Sama dibekam. Tapi tidak dengkulnya. Jadi kalau dengkulnya di sekitar itu dibekam, itu juga bisa memperbaiki. Dan kalau semoga nih yang bertanya ini tidak obesitas ya, karena memang penyebab sebagian besar masalah di dengkul seperti itu adalah kegemukan. Jadi kurangilah karbohidrat dan mulailah untuk turunkan berat badan. Cara ngitung berat badan kita normal atau tidak dari mana? Dari ada satu skala ukur namanya indeks massa tubuh atau IMT. IMT itu nanti bisa dilihat ya, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Ada skalanya ya. Atau bahasa di merekanya, di orang-orang barat sana, body mass index. Ibu-ibu nanti bisa, bapak-bapak bisa cek nih, saya badan saya ini kategorinya apa?